نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di atau lebih tepatnya kajian I'rab Al-Quran. Sekarang kita menuju ke ayat 31 insyaallah. Hah? 32 ya? Oh, berarti ana salah iklan jangan-jangan. Oh iya, sahih 32. Ayat ke 32 dari surat Al-Baqarah. قال آدم جبنا وعلم آدم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bisa cariin kertas buat ana yang ini, ada nggak? Ada nggak? Jangan, nanti harus punya. Ada di situ? Ya Allah, itu di siapa yang punya sana? Itu siapa? Ada nggak? Nah itu. Nah, ada punya semua? Ya, ana udah dapat kalau ini. Udah buat nanti yang belum. Bismillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qalu di sini apa dia? Fi'lu madhin mabniyun 'ala ad-dhammi liittishalihi bi wawil jama'ah. Ingat itu. Ya. Mabniyun 'ala ad-dhammi litisalihi biwawil jama'ah. Litisali maksudnya karena itisal, nyambungnya dengan waw al jama'ah. Kalau antum lihat di sini, qalu huruf terakhir yang waktu kalau misalnya di sorof kita bilang ada lamul fi'il ya kan. Jadi kan qalu ya, asalnya kan dari qawala, ta, ain, lam ya kan. Jadi qawalu gitu kan, fa, ain, lamul fi'il. Nah di sini ini mabniun ala ad-dhom liittishalihi karena dia nyambung dengan ini namanya waw wawul jamaah, ingat itu. Tapi nanti kalau misalnya untuk mengi'rabkan waw ini kita sebut dhamir muttasil mabniun ala ayo sukun fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Jadi qalu fi'lu madhin mabniun ala dhamm fi mahall liittishalihi bi wawil jama'ah. طيب. Kemudian alif lil fariqah. Kemudian subhanaka Allahumma. Nah, jadi setelah ini kita akan mengetahui insyaallah subhanallah, subhanaka itu apa? Subhanakallahumma atau subhanallah walhamdulillah. Subhanallah itu di sini adalah maf'ul mutlak. Bukan maf'ulun bih tapi maf'ul mutlak. Tuan bisa ambil kitab itu. Imam yang paling yang di atas bawahnya, nah, itu. Jilid berapa itu? 2, Bun. Oh, jilid 2 ambil sini. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Jadi kita kan punya maf'ul bi, maf'ul lah atau maf'ul li ajli. Kita juga maf'ul, punya maf'ul, maf'ul mutlak. Jadi maf'ul itu enggak satu macam aja, banyak. Ada berapa macam. Ya. Ada juga maf'ul fi, ya. Ada maf'ul lahu atau maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul bihi, ada maf'ul fi. Yang sekarang maf'ul mutlak itu apa definisinya atau pengertian tentangnya? Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak itu adalah masdar mansub, udah gitu aja. Masdar yang mansub. Masdar yang mansub, udah gitu aja. Masdar yang dinasabkan. Itu antum tahu bahwasanya fi'il itu nanti ada masdarnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, maf'alin itu masdar ya. Misalnya kata bayak itu bu kitabatan. Nah, kitabatan itu masdar. Nah, ketika antum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika misalnya antum mengatakan kata betul kitabatan. Maka kitabatan di sini maf'ul mutlak. Di masdar. Maf'ul mutlak. Ya. Misalnya akhadtu al-qirtasa akhzan. Akhzan di sini maf'ul mutlak karena masdar. Nah, nanti di sorof kita akan mengenal masdar insyaallah. Ada fi'il madhi, fi'il al-mudhari', kemudian masdar. Beda isim al-masdar sama masdar, masdar beda. Ada perbedaan. Ya, jadi itu nanti masdar. Contoh lain misalnya ra'a yara ra'yan. Ada sorof, nanti sorof kita belajar itu. Nah, ra'yun ini adalah masdar. Nah, sekarang subhanun itu adalah isim al-masdar, tapi dia masdar, anggap masdar dan dia maf'ul mutlak. Maka subhanak, subhanaka atau subhanallah, subhan di sini dimaknai atau di'irabkan sebagai maf'ul mutlak li fi'lin mahdhufin taqdiruhu nusabbihu. Ini pahami baik-baik ya, pahami baik-baik. Karena ini pengetahuan yang seharusnya sering kita maklumi, kita tahu. Sekarang gini, kita terjemahkan maf'ul mutlaq li fi'lin mahdhufin taqdiruhu nusabbihu. Nusabbihu ya? Nusabbihu. Artinya apa? Maf'ul mutlaq untuk fi'il yang telah terhapus atau fi'il yang dihapus. Takdirnya apa? Yang sebenarnya fi'il itu apa? Nusabbihu. Nusabbihu itu fi'il yang enggak ada kan, kita enggak ngelihat qalu nusabbihu subhanaka, enggak kan? Berarti ini mahdhuf. Ya. Terhapuskan. Aslinya apa? Qalu nusabbihu subhanaka. Gitu ya. Paham di sini? Apa arti nusabbihu subhanaka? Kami telah mensucikan engkau suatu penyucian. Ya. Suatu penyucian terhadapmu, gitu kan? Jadi subhanaka itu artinya suatu penyucian terhadapmu. Paham enggak di sini? Ya, arti dari suatu penyucian terhadapmu artinya adalah kami mensucikan engkau, suatu penyucian terhadap engkau. Gitu. Jadi misalnya kita punya subhanallah ya. Subhan dan Allah. Kenapa dia mansub? Nah, karena dia maf'ul mutlak. Aslinya sebelumnya itu ada fi'il yang mahdzuf yang terhapuskan, yaitu apa? Nusabbihu. Nusabbihu subhanaka, subhanallah. Nusabbihu subhanallah, gitu kan. Kalau misalnya antum katakan nusabbihu subhanallah, boleh enggak? Ya boleh. Tapi yang lebih ikut Rasulnya subhanallah, udah cukup. Memudahkan gitu kan. Jadi subhanallah, ketika antum mengatakan subhanallah atau subhanakallahumma atau subhanaka Allah gitu kan. Nah, itu sama aja dengan nusabbihu subhanallah. Berarti ini fi'il dan fa'il ya kan? Fi'il dan fa'il. Ya. Kemudian ini maf'ul mutlak namanya. Kenapa disebut mutlak? Karena pada keasliannya ini adalah masdar dari ini ya kan? Nah, maka dia mudhaf. Oke. Okay. Mudhaf ke Allah. Nah, Allah di sini lafal jalal Allah posisi rawi sebagai mudhaf ilaihi. Makanya subhanallahi atau subhanallahu? Subhanallahi. Subhanallahi walhamdulillahi. Ya. Nah. Atau walhamdulillahi itu majrur bukan mudhaf lillahinya. Paham di sini? Jadi begitu Bakhtiar ihramnya. Mungkin agak remang-remang sekarang. Cuma remang-remang enggak clear banget kan. tapi nanti akan ketahuan, nanti akan tahu maf'ul mutlak itu seperti apa. Benar-benar tahu. Maf'ul mutlak itu gampang. Ketika antum mengatakan aku telah memukul dengan suatu pemukulan. Nah, dengan suatu pemukulan itu maf'ul mutlak. Aku telah mengambil dengan suatu pengambilan. Nah, itu maf'ul mutlak maksudnya. Kemudian misalnya misalnya qataltu qatlan. Aku telah membunuh suatu pembunuhan. Nah, suatu pembunuhan itu maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu semua kembali ke masdar yang kembali ke fi'il yang dilakukan. Ya enggak? Kata betul kitabatan. Aku telah menulis suatu penulisan. Ya gitu ya. Makanya di sini nusabbihu subhanan. Bisa nusabbihu subhanan sebenarnya bisa. Tapi di sini karena Allah tujuannya nusabbihu subhanallah. Subhanallah. Tapi berarti subhan di sini sekali lagi maf'ul mutlak. Ini mungkin bagi sebagian antum kosakata baru atau materi baru, tapi justru tiap hari baru alhamdulillah. Ada hal yang baru minimal kita mendengar dulu. Nah, kemudian nanti mendengar lagi baru kita pelajari benar-benar. Nah, setelah itu lancar insyaallah. Daripada sekali dengar langsung belajar detail, nah itu sulit. Taib, jadi nusabbihu subhanallah. Subhanallah maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf, ini mahdhuf. Dan qalu nusabbihu bihamdi nusabbihu subhanakallah. Subhanaka. Kaf dhamir kan? Dhamir. Mabniun ala al-fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi kaf dhamir mabniun ala al-fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Kelas? Kan fi mahalli jarrin. Dia zahirnya apa? Syuf, di sini antum bedakan antara mabniun ala dengan fi mahalli. Mabniun ala itu terbangun nanti sorf kita akan lihat. Beda yang sorf itu. Beda sorf itu beda. Mabniun ala itu berarti dia terbinakan atas harokat apa dan tidak bisa diubah-ubah. Ka di sini enggak bisa diubah dengan ki. Ya ki ada ki, cuman ki itu untuk perempuan. Tapi kalau di sini enggak bisa menjadi ku, subhanaku, enggak mungkin. Nah, dia terbina akan terbangun dan menjadi kokoh seperti itu. Nah, beda dengan fi mahalli. Nah, fi mahalli itu biasanya untuk yang bina itu dalam posisi apa? Bukan enggak mesti yang bina, tapi dalam posisi apa dia? So, di sini ka di sini zahirnya apa? Fa fathah akhirannya ka di sini. Tapi pada hakikatnya kan dia posisinya posisi mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih wajib untuk menjadi majrur. Tapi di sini kita lihat dia tidak majrur melainkan maftuh, ya kan? Nah, ketika seperti itu kontradiktif seperti itu antara zahir dengan batin, maka kemudian harus kita katakan secara batin dia fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya Bakhtiar, mudah-mudahan antum insyaallah bisa. Bakhtiar, insyaallah antum bisa, ana yakin antum bisa. Sabar tapi ya, harus sabar semuanya. Semuanya harus sabar. Qalu subhanaka. Kemudian diteruskan la ilma lana illa ma 'allamtana. Sekarang sebelum kita mencacah la ilma lana illa ma 'allamtana, antum ingat la ilaha illallah. Ya, jadi frame-nya sama la ilaha illallah dengan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, frame-nya sama, yaitu menafikan kemudian mengecualikan yang di dalamnya ada kandungan menafikan ini dan mengisbatkan ini gitu. Seperti la ilaha illallah itu kan menafikan, kemudian datang setelahnya pengecualian. Berarti antum sama dengan menafikan yang antum nafikan secara umum, kemudian antum mengecualikan dan itulah yang antum tetapkan. Seperti la ilaha illallah artinya singkatnya ya, walaupun kurang benar, tiada Tuhan selain Allah. Berarti antum menafikan Tuhan ya. Ya kan, keumumannya. Kemudian antum isbatkan dengan cara mengecualikan setelah adanya penafian. Nah, itu adalah sebuah pengisbatan yang lebih kuat dibandingkan mengisbatkan afirmatif, kalimat positif begitu saja. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan gitu misalnya. Dibandingkan dengan tiada Tuhan selain Allah, mana yang lebih kuat? La ilaha illallah. Begitu juga dengan ini, la ilma lana illa ma 'allamtana. Lebih kuat dibandingkan alam tanah gitu aja. Engkau telah mengajarkan kami ilmu. Yang lebih kuat adalah la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi sebelumnya setelah memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, dari keburukan, la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, sini kita perlu mengetahui apa itu la ilma lana illa ma 'allamtana satu persatu. Huruf lam di sini namanya lam an-nafiyah lil jins. Namanya lam an-nafiyah lil jins. Antum jangan sampai kehilangan kertas-kertas ini ya. Ini kertas harus antum simpan terus ini. Ya, terus murojaah atau kalau perlu bawa di kantong terus sering-sering dibaca. Itu biar-biar ingat, benar. Biar-biar ingat, itu antum akan ingat luar biasa nanti akan jadinya. La di sini nafiyah lil jins. Kita waktu itu ingatkan ada lam an-nafiyah, ada lam an-nahiyah. Kalau nahiyah itu untuk mencegah, melarang, dan la lam an-nahiyah itu setelahnya itu fi'il. Hah? Ya kan? Tapi kalau lam an-nafiyah itu bisa fi'il, bisa isim. Nah, kalau misalnya fi'il lam an-nafiyah terus fi'il, itu berarti lam an-nafiyah la amalalah, enggak ada amalan. Cuma menafikan saja. Maksudnya enggak ada amalan, dia tidak akan merubah fi'il setelahnya. Sebagaimana lam an-nahiyah. Adapun kalau misalnya lam an-nafiyah di sini ketemu dengan isim, maka dinamakan lam an-nafiyah lil jins. Apa maksudnya? Apa maksudnya lam an-nafiyah lil jins? Nama ini bukan nama yang filosofik terus enggak ada maknanya, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya. Lam an-nafiyah lil jins artinya lam yang menafikan jenis. Berarti apa? Meratakan seluruhnya. Ketika dikatakan la ilma, berarti tiada ilmu lana bagi kami. Berarti tiada ada seluruh jenis ilmu bagi kami. Hah? Berarti umum sekali. Ya, la ilma lana. Jadi lam di sini lam an-nafiyah lil jins. Oke. Lam an-nafiyah lil jins. Baik, lam an-nafiyah lil jins itu ta'malu amala inna, beramal dia seperti amalan inna. Nah, inna innaka antal alimul hakim gitu nih. Innallaha wa malaikatahu, atau innallaha azizun hakim. Apa amalan inna? Tansibul ismah wa tarfa'ul khobar, yaitu isim setelahnya inna itu dia bakal mansub. Seperti misalnya innallaha alim, innallaha alimun, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini inna, okay, dah taukid, harf taukid. Dia beramal gak? Ada amalannya apa? Membuat isim, ini isim inna, dia akhirannya ini, ya kan? Maftuh. Nah, kemudian ini khobar namanya, khobarnya inna menjadi marfu', okay? Nah sekarang lam an-nafiyah lil jins itu beramal seperti inna, yaitu apa? Dia bisa menasabkan isim dan merofa'kan khobar. Makanya kalau kita lihat di sini la ilma lana. Kenapa ilma? Karena ilma di sini posisinya adalah isim terhadap la an-nafiyah lil jins yang beramal seperti amalan inna. Makanya dikatakan la ilma lana. Nah tuh, lihat di sini ilma lana. Nah sekarang ilma di sini berarti posisinya sebagai apa? Empat bunci, masya Allah, sama anaknya. Isim. Waalaikumsalam. Baik. Masyaallah. Ilmu di sini, masyaallah. Pandu terlambat ini udah banyak ilmu yang terlewatkan antum, masyaallah. Udah banyak ilmu terlewatkan ini. Ya udah antum denger rekaman dapurnya aja. Enggak mungkin diulang. La ilma lana. Jadi lam di sini beramal seperti amal inna. Yang mana ilma di sini mansuf, mansuf fi mahalli nasbin, ya. Yeah. Mansuf. Di sini apa ilma? Ismun. Ismula. Ismula. Ismun terhadap untuk la. Kalau misalnya Allah di sini ismun terhadap inna. Ini ismun terhadap la. Nah, dia mabni dia. Jadi mabni. Mabniun 'alal fathhi. Terbinakan atas fathah. Di mahalli nasbin sebagai ya ismullah. Baik, subhanaka la ilma lana. Ini agak berat, jadi antum harus konsentrasi, jangan sampai ini. Jadi ingat tadi kalau kita lihat ya, kita ulangi di sini supaya antum nanti takutnya salah nih. Kita tahu tadi ada innallaha alim. Innallaha alimun. Oke. Okay. Coba di sini inna ini taukid, ada tuh taukid sudah selesai. Kemudian Allah di sini adalah isim untuk inna, makanya dia mafhum. Kemudian alim sebagai khobar untuk inna, makanya dia mafhum. Itu ya. Sekarang kita punya la ilma lana. Kita punya la ilma lana. Wala. Ilma lana. So di sini baik, la di sini ta'malu amala inna, dia seperti inna. La di sini namanya la an-nafiyah lil jins. Artinya apa? Dia menafikan seluruh jenis isim yang datang setelahnya sebagai isim untuknya. Jadi lam an-nafiyah lil jins menafikan jenis ilm di sini. Tiada ilmu bagi kita. Paham di sini? Paham? Pak Aisyah paham insyaallah. La ilma lana, tiada ilmu, enggak ada ilmu bagi kita. Kita enggak punya ilmu sama sekali gitu. Baik, itu namanya lam an-nafiyal jins yang beramal amal inna. Kita tahu lam itu bisa bertemu dengan fi'il enggak? Bisa. Bertemu dengan isim bisa. Lam itu terbagi menjadi dua kan? Ada lam lam yang seperti ini, bukan lam yang li untuk yang lam jazir tanpa alif. La di sini bisa la an-nahiyah, bisa la an-nafiyah ya kan? Kalau la an-nahiyah itu bertemu dengan fi'il mudhari'. Ya, bertemu dengan fi'il mudhari'. Ada juga la untuk ya dia itu la nahiyah normalnya bertemu dengan fi'il mudhari' umumnya. Lah kemudian ada lam an-nafiyah. Lam an-nafiyah itu bisa bertemu dengan fi'il ataupun isim. Dan dia tidak mempunyai amalan kalau ketika bertemu dengan fi'il. Misalnya walakin la ya'lamun. La ya'lamun tidak mengetahui, sudah selesai, enggak ada perubahan apa-apa. Nah, tetapi ketika misalnya la di sini ketemu dengan isim, maka ada perubahan. Perubahannya apa? Ini di sini isimnya. Jadi dia perubahannya dia menjadi seperti inna amalannya. Ambil. Seperti inna amalannya. Ini isim bukan? Isim. Dia sebagai isim bagi la an-nafiyah lil jins. Oke. Jadi tiada ilmu bagi kita. La an-nafiyah lil jins kemudian bertemu dengan isim, maka ini menjadi isimnya untuk la an-nafiyah lil jins yang beramal seperti amalan inna. Inna kita tahu amalannya ini. Isim mansub kemudian khobar marfu'. Oke, di sini sudah jelas isim ya dia untuk la dia mansub. Sudah jelas? Misal la taqata lana al-yawm misalnya. La taqata lana atau la ilaha. Waalaikumsalam. La ilaha ya. La haula wala quwata. Itu ingat. La haula wala quwata berarti lam di sini lam apa? Lam nafiyah lil jins. La quwata lam nafiyah lil jins. Haula dan quwata ini isim untuk lam nafiyah lil jins. Makanya akhirnya mansub. La haula wala quwata illa dikecualikan billah ya. Gitu aja di sini. La ilma lana illa ma'alamtana. Nanti illa ada pembahasannya. Nah, ilma di sini isim untuk la. Sekarang lana. Lana kita tahu jar majrur ya kan? Tetapi ya, toh lana jar majrur la di sini kalau misal kita bilang la di sini berarti harfu jarin mabniun ala al-fathhi. Selesai, oke. Okay? Kemudian na di sini dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli jarin bi harfi jar bila fi mahalli jarin majrurun bila. Ingat la di sini la harfu jarin mabniun ala al-fathhi fi enggak ada fi mahalli. La mahalla la. Oke. Okay? Kemudian na di sini nahnu na dhamir mabniun ala as-sukun fi mahalli jarin bi harfi jar bi majrun bil bi bila. Gitu ya. Baik, sekarang kita punya ini. Bukankah ketika la ini beramal seperti inna, dia membutuhkan isim dan khobar? Ah, sekarang mana khobarnya? Baik, boleh antum katakan lana itu khobar, tapi lebih tepatnya lana itu adalah muta'alliq bergantung kepada suatu khobar yang terhapuskan di antara ilma dan lana. Mahdzuf. Khobarnya itu seperti mahdzuf. Nah, seperti misalnya kita jadikan mahdzuf takdirnya apa kita takdirkan la ilma maujudun lana. Ini mahdzuf nih. Enggak ada, tapi kita takdirkan ini maknanya. Nah, ini sebagai khobar untuk la nafiyah. Maka dia marfu. Udah kita tinggalin itu. Hah? Boleh. Ah, boleh kita tinggal. Ah. Jerak sudah? Alhamdulillah. Oke. Okay. Seperti la ilaha illallah. La ilma lana. Oke. Okay. La itu termasuk la itu termasuk darah inna atau bisa inna wa akhwatuha juga untuk beramal dengannya ketika la, tapi enggak semua la gitu ya. Tapi enggak semua la. La yang menafikan jenis. Dan itu bertemu dengan isim nantinya bukan dengan fi'il. Gitu ya. Oke. La ilmalan, tapi la di situ la annafial jins itu ada pembahasan tersendiri. Yang bukan di dalam pembahasan inna wa akhwatuha, oke. Okay? Ada pembahasan tersendiri itu dalam nahu, dalam kitab-kitab nahu. Ilma lana illa ma 'allamtana illa adatul istithna. Namun ala sukun. Ma 'allamtana. Ma di sini sebagai apa? Ma di sini ayo. Isim. Isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli. Iya, maknya fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin mustathna bi illa namanya. Fi mahalli nasbin ma di sini? Fi mahalli nasbin mustathna bi illa. Ismun mausul mabniun ala as-sukun fi mahalli nasbin. Karena apa? Karena dia mustathna bi illa, karena dia dikecualikan dengan illa. Karena pengecualian umumnya seperti illa itu juga mansub kaumannya. Itu ada pembahasan lagi itu. Istisna namanya. Pembahasan istisna. Illa ma 'allamtana. Itu isim maf'ul. Kecuali apa yang 'allamtana. 'Allam fi'lu madin mabniun 'ala. Siapa tahu 'ala? 'Ala sukun atau 'ala fathah, 'ala fathhi atau 'ala al-jar? Atau alal kasar, ah? Ada yang selain sukun, alam tanah, berarti mana yang di kita pantau? Alamnya atau alam ta atau alam tanah semuanya? Alam saja, ya. Berarti fi'lu madin mabniun ala sukun, oke. Okay. Akhirannya karena sukun, mimnya kan sukun, alam, ya. Yaitu solih bita tahrik bita mutaharrikah. Alam tana ta di sini sekarang domir ya, ini fa'il terus di sini fa'il, ah ya, namun kan enggak lengkap ya, benar ini fa'il Berarti kita katakan ta di sini ada dhamir muttasil mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il ya. Ya Khalid, antum mau celang senyum aja antum Khalid. Dhamir muttasil mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Kalau bisa sebenarnya harusnya tafsir Asadi diperpanjang gitu biar nanti bisa diuji satu persatu. Masya Allah, langsung jadi pinter selama seminggu ya, pinter ngarang. Dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi. Kenapa ala al-fathi? Dia lihat ta kan fi mahalli rafin. Kenapa fi mahalli rahim? Kenapa? Marfu, karena kita belajar sorof gak? Kita belajar sorof. Dhamir, rafa, muttasil, apa? Bil fi'il. Nah, gimana? Nah, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta. Ya enggak? Maka fa'alta, irami gimana? Fa'al di sini, fi'il madhi mabniun ala sukun. Ta di sini berarti dhamir, muttasil, mabniun ala al-fathi. Fi mahali raf'in fa'il. Allama, allama, allamu, allamat, allamata, allamna, allamta, allamtuma, allamtum. Nah, tiap-tiap itu ada i'rabnya, masya Allah kan. Antum kita kalau menguasai domir, menguasai i'rab, menguasai sorof, antum wah masya Allah, ilmu yang banyak insya Allah ya. Ya ridho ya, antum ridho insya Allah dengan kesulitan ini insya Allah. Setahun lah antum supaya bisa pinter, setahun. Setahun di sini ya, tunggu anak nikah dulu, habis itu kita udah selesai kajiannya, nggak ada lagi. Sampai antum kangen sama anak, sampai mengisi pada anak, ngajarin anak lagi dong ya, Rido ya, ya, sampai jualan pabrik cross clean nanti. Illa ma'allam tanah. Nah, di sini udah tahu kita, dhamir muttasil mabniun al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian na di sini, dhamir bukan, ini tulis maf'ulun bih, berarti antum tahu fi mahalli apa, kalau maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin ya, itu modal pertama. Baik, sekarang kita caca. Nah, di sini berarti dhamir bukan? Dhamir. Dia muttasil enggak? Ya, muttasil sebagai marfu'an. Dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Saya bisa ngulangin. Dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Siapa bisa? Syekhul Islam ya? Antum gak nyatet gak apa? Ayo Syekhul Islam, ayo. Tuh kan gini, nanti kan disuruh gak mau, gak bisa. Nyatet gak mau. Ntar anda calling bapak antum nanti. Ini anak-anak antum gak mau belajar di sini, masya Allah, mau minum kopi doang. Ulang. Dhamir muttasil rak suka ya akhi. Dhamir muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli naswin sebagai maf'ulun bi. Itu untuk apa? I'rab untuk apa? Tuh. Di i'rabin aja enggak tahu gimana sih antum. Untuk apa? Na illa ma 'allamta na. Coba Bakhtiar, Fadl Bakhtiar. Nah, di sini apa? Ya, tahu. Nah, dhamir? Muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Ahsanta. Kenapa mabniun ala sukun ya, Bakhtiar? Karena belakangnya artinya sukun. Alif ya, hamzah enggak ada ini ya, harakatnya. Kemudian kenapa mabniun ala nasbin? Mabniun ala fathi. Mabniun ala fathi. Fi mahalli nasbin. Kenapa? Posisinya sebagai. Iya, kenapa mansub? Kenapa fi mahalli nasbin? Karena dia sebagai maf'ulun bih. Objek. Nah, yang namanya objek itu berarti mansub. Oke, ingat itu? Ingat, Imam? Bisa diingat? Belajar lagi, antum murajaah lagi. Hah? Mansub? Mansub itu seperti maftu. Antum tahu fa'il? Fa'il subjek kan? Pelaku. Fa'il dalam bahasa Arab itu dia marfu, domah gitu kan, umumnya, normalnya kan. Kalau misalnya maf'ul bih atau objek itu masuk atau maftuh ya, yaitu harokatnya di atas fathah fathah. Makanya seharusnya kita dari awal tuh belajar nahwu wadhi juga biar seragam selaras. Tapi kita udah mulai, alhamdulillah udah mulai nahwu wadhi. Jadi bagus, alhamdulillah. Insyaallah progresnya antum ya luar biasa, benar. Sebenarnya luar biasa antum. Kecuali Syekhul Islam, karena cuma pengen ngopi doang di sini. Ya, Syekhul Islam. Catat antum. Catat. Jangan lembet. Ntar enggak dapat kopi antum. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Gimana? Kita punya inna sekarang. Tadi kita punya la, anna fiya lil jins. Sekarang kita punya inna. Sekarang inna. Inna itu namanya harf taukid atau boleh harf musyabbah bil fi'il. Boleh harf taukid, boleh. Akhirannya maftuh atau alal fathi atau mabni? Alal fathi. Oke, kemudian kaf di sini dhamir muttasil mabniun ala alal fathi fi mahalli nasbin sebagai ism inna. Ahsantum. Mau diulangi? Dhamir, ya dia pronoun bukan? Kaf di sini pronoun. Mutasil nyambung gak dia dengan kata sebelumnya? Nyambung. Mabni, ya mabni atas apa nih? Fathah atau dhamma atau kasro atau jar atau sukun? Mabniun alal fathi. Kaum muslim, mabniun alal fathi karena ka di sini bukan ki, bukan ku, bukan k. Ya. Mabniun alal fathi. Fi mahalli di posisinya sebagai fi mahalli nasbin isim inna. Inna itu isimnya mansub, khobarnya marfu. Seperti tadi innallaha alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Inna di situ harf taukid, harfu musyabbah bil fi'il. Kemudian Allah di sini isim inna mansubun bil fathah ya kan. Kemudian alim khobar inna marfu'un bil dhammah. Pokoknya mulai. Oke. Insyaallah bisa antum, Syekhul Islam. Jangan nangis, antum bisa insyaallah. Iya. Ya, insyaallah. Jangan cuma nyanyi sorof doang bisanya, ya. Jangan cuma dhamir rafa' muttasil bil mudhari' saja. Antum bisa. Oke, sekarang anta. Anta dhamir bukan? Dhamir apa nih di sorof waktu itu? Dhamir nasab munfasil atau domir apa? Masih ingat gak? Anta antum ma antum. Hah? Rofa munfasil karena dia terpisah. Domir rofa munfasil, dia mabni ya? Mabni. Ala apa nih anta? Ala sukun gimana pak muslim? Ala sukun asal aja. Ala fatah. Ala fathi. Hah? Mabniyun ala fathi. Oke. Fi mahalli, fi mahalli nasbin. Kenapa? Gak mungkin fi mahalli raf'in sebagai isim, sebagai khobar inna, gak. Karena kalau gitu inna, inna ka anta, sesungguhnya engkau adalah engkau. Gak gitu. Fi mahalli nasbin sebagai taukid namanya. Taukid artinya penguatan, ya. Taukid untuk domir tadi kaf. Ya. Jadi misalnya Anda bilang Agus innaka anta tilmidun misalnya. Sesungguhnya engkau tilmid. Innaka anta tilmid. Ya Agus. Khalid misalnya. Ya Khalid innaka anta Khalid. Sesungguhnya engkau adalah Khalid. Jadi innaka anta sesungguhnya engkau adalah Khalid. Jadi sebenarnya bisa aja kita bilang innaka alimul. Innaka alim. Boleh. Malah enggak boleh inna anta. Itu malah enggak boleh. Inna antal alim enggak boleh. Tapi innakal alim boleh. Innaka alim boleh. innaka antal alim boleh, innaka anta alim boleh. Jadi khobarnya itu boleh pakai alif lam boleh enggak? Luaskan bahasa Arab. Ini baru yang ngajar, ini bukan ustadznya, baru muridnya. Belum kalau misalnya antum diajarin ustadznya, mungkin enggak mau ngajarin seperti ini. Innaka anta, anta udah jelas dhamir rafa' munfasil mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin sebagai taukid li dhamir kaf. Oke. Okay. Sudah? Sekarang innaka anta al-alim al-hakim. Al-alim sebagai khobar marfu', marfu' udah bi dhammah. Al-hakim sebagai khobar marfu bidhamah, sudah selesai. Oke. Okay? Tapi begini. Kita bisa. Ya itu sudah selesai sudah. Sebenarnya kita wajibnya itu sudah selesai, tapi sekarang misalnya kita bilang ini. Innaka anta al-alim al-hakim. Oke. Okay. Sekarang inna tadi sudah harfu musyabbah bi fi'il mabniun 'ala al-fathhi. Sudah selesai. Ya'malu 'amala inna yang sibul isma wa yarfa'ul khobar. Kaf di sini sebagai dhamir muttasilun mabniun ala al-fathhi fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Oke. Okay? Baik, sekarang anta dhamir rafa buat? Iya, rafa muttasil. Baik, normal lagi kita munfasil. Iya. Baik, dhamir rafa munfasil gitu kan? Baik. Aslinya begitu. Mabniun ala al-fathhi fi mahalli nasbin sebagai taukid untuk kaf inna ini. Nah, inna ini mansubkan fi mahalli nasbin karena sebagai isim untuk kaf di sini sebagai isim untuk inna. Itu yang pertama. Yang kedua i'rabnya anta dhamir rafa' munfasil mabniun 'alal fathhi fi mahalli raf'in mubtada. Bisa. Hah? Fi mahalli raf'in mubtada. Kok bisa gitu? Ya. Nah, tapi itu ini apa belum ntar kita jangan dulu ya. Nah, setelah kita yang satu ini taukid kan mansub fi mahal nasbin taukid untuk kaf domir kaf yang sebagai isim inna. Sekarang kalau misalnya kita ini taukid, oke, ini sebagai isim, berarti kita perlu khobar kan? Mana khobarnya? Al alim atau al hakim dua-duanya lah. Ini sebagai khobar untuk siapa? Untuk inna. Oke, sekarang kita baru lagi. Sekarang yang versi kedua. Innaka antal alim al-hakim. Inna sudah jelas kaf di sini isim untuk inna, kemudian anta. Nah, di sini kita mulai yang kedua. Anta di sini dhamir rafa' munfasil mabniun 'alal fathhi fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Permasalahannya ini kan inna, ini isim. Inna butuh isim, butuh khobar, ya kan? Mubtada butuh khobar gak? Berarti harus ada khobar untuk inna dan harus ada khobar untuk anta. Sekarang gimana memecahkan masalahnya? Tapi bagaimana dengan alim al-hakim? Kita jadikan sebagai khobar untuk siapa ini? Khobar untuk mubtada, yakin? Itu jawaban antum? Ada yang bisa jawaban lain? Khobar untuk kaf misalnya? Ada bisa jawaban lain? Untuk kaf atau khobar untuk inna misalnya. Ini pasti khobar gak? Iya. Ya, oke, okay, ini udah absolut khobar, oke. Okay. Tetapi untuk yang mana nih kita kasih? Apakah untuk anta atau untuk inna? Antum jawab untuk anta. Yakin? Oh, coba antum jawab untuk apa, Imam? Syekhul Islam jawab untuk apa? Ya, untuk mubtada. Mana mubtadanya? Alim enggak, antum malah tersesat di sini. Mubtadanya anta ya. Enggak apa-apa tersesat ya Syekhul Islam. Gimana Bakhtiar, antum berijtihad yang mana? Untuk anta. Bagaimana kok untuk inna boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi alim ini untuk anta. Antal anta marfu mubtada fi mahalli raf'in mubtada. Al alim al hakim fi semuanya marfu. Khobar untuk mubtada anta. Hah? Nah, jumlah ini khobar untuk inna. Hah? Iya. Pikir kayaknya. Pakai otak, mikir pakai otak, Pak. Oke, dah. Kita selesaikan itu, antum baca sendiri di rumah tafsirnya. Jadi sebenarnya kita bukan kajian tafsir nih, ya. Kajian nahu benar-benar. Pure nahu ini. Pure, murni nahu 100%. Tapi bagaimanapun tetap antum dapat berkahnya insyaallah. Bagaimanapun Al-Qur'an ya, kaji Al-Qur'an. Tetap ilmu yang kaji. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Setelah ini apa? Setelah ini durusulullah ya. Kemudian kita kemsi-kemsi dikit, siadik. Makan-makan dikit, habis itu kita lanjutkan nahu ya. Kita lanjutkan nahu habis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.